Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu, diharapkan oleh kaum muslimun agar mereka mendapatkan bulan tersebut agar bisa melakukan banyak amal saleh sebagai bekal untuk akhiratnya kelak, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, anzal Al-Qur'an jumlatan wahidah min Allahil Mahfuz ila baitil 'izzah min as-sama'i dunya, thumma nazala mufassalan fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus, semuanya 30 juz. Kemudian turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit demi sedikit berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini makna Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah SAW di antara amalan yang beliau perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Oleh karena itu kita kaum muslimun sebagai umat beliau hendaknya mencontoh beliau, termasuk dalam hal ini Hendaknya di bulan suci, bulan Ramadan, kita memperbanyak amal saleh, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan pahala membaca Al-Quran sangatlah besar. Apabila kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Setiap hurufnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inda ba'di al-sunan," dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashir amthaliha. Wa la aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, ia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Dan aku tidak katakan alif lam mim dihitung dianggap satu huruf, akan tapi alif huruf tersendiri, lam huruf yang kedua, dan mim huruf yang ketiga, masing-masing setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Perhatikanlah dalam hadis yang mulia ini, betapa besar pahala bagi mereka yang baca Al-Quran dengan ikhlas. Setiap satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Terkhusus di bulan ini, bulan Ramadan, hendaknya kita bersemangat melakukan amal saleh, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah setiap malam dari malam-malam Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril, membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah wajibkan padanya ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW termasuk dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan wajibnya puasa Ramadan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wajib berpuasa. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim yang menerangkan bahwa puasa di bulan Ramadan termasuk rukun Islam yang 5. Bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadah la ilaha illallah, syahadah Muhammadar Rasulullah. Menegakkan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban puasa Ramadan kepada siapa saja diwajibkan puasa Ramadan. Diterang oleh para ulama ada berapa syarat. Barang siapa terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, barang siapa terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut, maka ia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Muslim, keluar dengannya kafir. Selain Muslim, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Karena orang-orang kafir, selain Muslim, jika mereka berpuasa, tetap puasanya tidak sah. Oleh karena itu, selama mereka masih kafir, belum diperintahkan untuk berpuasa. Namun diperintahkan masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mereka masuk Islam, barulah diperintahkan syarat-syarat Islam, kewajiban-kewajiban Islam, di antaranya puasa di bulan Ramadan. Syarat yang berikutnya adalah al-bulugh, seorang yang usianya sudah baligh. Nah, di antara tanda seorang dikatakan baligh apabila usianya sudah 15 tahun. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagaimana dalam hadis kisah sahabat Abdullah bin Umar ketika pada perang Uhud, nah, beliau menawarkan diri kepada Rasulullah agar ikut pasukan perang. Nah, belum diterima, belum diperbolehkan, karena ketika itu usia beliau belum cukup 15 tahun. Ketika perang Khandaq, beliau menawarkan kembali agar bisa ikut dalam pasukan perang. Ketika itu usia beliau sudah mencapai 15 tahun, genap 15 tahun. Dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini para ulama mengambil hukum faedah di antara tanda seorang dikatakan baligh apabila usianya sudah mencapai 15 tahun. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun anak-anak kecil yang belum baligh, belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Namun apabila mereka sudah mampu untuk berpuasa, maka hendaknya para walinya, orang tuanya, hendaknya melatih anak-anaknya untuk berpuasa, agar mereka terbiasa dengan kebaikan, terbiasa melakukan puasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah mewajibkan kepada kaum muslimun puasa Asyura, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka para sahabat berpuasa dan mereka juga melatih anak-anak mereka berpuasa. Kemudian di antara syarat diwajibkannya puasa Ramadan adalah al-aqil, orang yang berakal. Keluar dengannya orang yang gila atau orang yang sudah pikun, tua renta pikun, tidak bisa lagi membedakan ini itu, masuk hukum seperti orang gila, tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis inda ba'di ahli sunan, rufi'al qalam an thalatha, pena diangkat dari tiga golongan, di antaranya adalah anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Selama dia masih gila, maka belum terkena kewajiban-kewajiban Islam, di antaranya kewajiban puasa Ramadan. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat kewajiban terkena kewajiban puasa Ramadan adalah as-sihah, dalam keadaan sehat mampu berpuasa. Dalam keadaan sehat mampu berpuasa. Adapun mereka yang sakit, berat baginya berpuasa, jika berpuasa akan menghambat kesembuhannya atau menjadikan penyakitnya semakin parah, maka diberikan keringanan, boleh berbuka, tidak berpuasa, dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan. Syarat kewajiban puasa yang berikutnya ialah al-iqamah, seorang dalam keadaan tinggal di daerahnya, tinggal di desanya, bukan dalam keadaan musafir, dalam perjalanan safar. Adapun mereka yang dalam keadaan safar musafir, melakukan perjalanan sejauh kurang lebihnya sekitar 80 km, perjalanan yang antara dia, tempat dia dengan tujuannya sekitar sejauh 80 km, maka yang dihukumi musafir, diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa selama masih dalam safar, dalam perjalanan, dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya, berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kemudian syarat yang berikutnya khusus bagi wanita perempuan, syarat diwajibkannya puasa Ramadan ialah al-khulu minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Karena perempuan yang haid atau nifas diharamkan berpuasa, diharamkan berpuasa, wajib harus tidak berpuasa dan mengqadanya di Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika beliau ditanya, kenapa perempuan dikatakan kurang agamanya? Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuqsani diniha. Bukankah perempuan apabila haid dia tidak salat, tidak juga berpuasa, itulah dikatakan perempuan kurang agamanya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa, harus berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Ini syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan. Beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu berpuasa, tinggal di daerahnya, dan khusus bagi perempuan bersih dari haid dan nifas. Ma'asyiral muslimun, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan banyak keutamaan, banyak fadail. Di antaranya, dengan berpuasa Ramadan, sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, meyakini mengimani diwajibkannya puasa Ramadan, meyakini, mengimani, membenarkan kewajiban puasa Ramadan, dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa dengan ikhlas, semata-mata menjalankan perintah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berpuasa karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung, bukan berpuasa hanya karena kebiasaan melihat temannya, kawan-kawannya berpuasa, ikut juga berpuasa, tidak demikian. Akan tapi dia berpuasa karena keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga dengan berpuasa Ramadan akan menjadi perisai pelindung kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah riwayat Ahmad dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "Ash-shiyamu junnah hisnun hasinun minan nar." Atau kama qala, berpuasa adalah perisai pelindung yang kuat, benteng yang kuat, menjaga seorang, melindungi seorang dari api neraka. Demikian juga diantara keutamaan berpuasa, termasuk puasa Ramadan, Allah akan berikan kepada kita pahala tanpa hisab, tanpa hitungan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibn Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibih." As-siyamu junnah, fa idza kana yawma sami hadikum fala yarfuth wala yashab wala khulufu famis saimi atyab indallahi min rihil misk walis saim farhatan yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa semua amalan anak cucu Adam semuanya untuknya, memiliki balasan tertentu. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan, dan sampai bilangan Allah kehendaki. Ada balasan tertentu. Kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang akan balasnya, balasan tanpa hisab. Dan puasa adalah perisai bagi seorang muslim, menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan keji, perbuatan maksiat, dan akan menjadi tameng bagi dia di hari kiamat kelak dari api neraka. Sehingga apabila di hari berpuasa salah seorang di antara kalian, di saat dia berpuasa, jangan berkata ucapan yang kotor, jangan juga berucap ucapan yang buat gaduh, ucapan yang keras, yang buat gaduh, teriak-teriak dan semisalnya, berkelahi dan semisalnya. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya mengucapkan, ini mru'un so'im. Sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Puasa inilah yang menghalangi dia dari sifat-sifat yang jelek, yang buruk. Termasuk tidak mencela orang-orang yang mencelanya, menahan. Dan sungguh, aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih harum daripada aroma misik, minyak yang sangat, wangi yang sangat harum. Dan juga orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Yang pertama, kesenangan apabila berbuka. Baik berbuka setiap harinya, telah menyelesaikan puasanya, maupun ketika berbuka di akhir Ramadan, menyelesaikan puasa Ramadan, merayakan dengan Idul Fitri. Dia bergembira. Demikian juga bergembira ketika berjumpa dengan Rabbnya, mendapatkan pahala puasanya. Di dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah terangkan kepada kita beberapa keutamaan berpuasa. Allah akan berikan balasan pahala tanpa hisab. Puasa akan menjadi perisai bagi kita, menjaga diri kita baik dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan dosa. Demikian juga perisai bagi kita di hari kiamat kelak, melindungi kita, menjaga kita dari api neraka. Demikian juga aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah sangat harum. Diterangkan oleh Rasulullah lebih harum daripada aroma misik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan, kita akan sebutkan beberapa hadis dari Rasulullah berkaitan dengan masuknya menyambut bulan Ramadan. Di antaranya sabda beliau dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, "La tataqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadan, menyambut masuknya Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan. Kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa sunnah dan bertepatan dengan hari tersebut, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, bertepatan dengan hari tersebut, silakan dia berpuasa. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah, maka tidak diperbolehkan puasa sunnah sehari atau dua hari sebelum Ramadan." Hikmahnya diterangkan oleh para ulama, kenapa dilarang menyambut Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah bertepatan dengan hari tersebut. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga Ramadan. Jangan sampai ditambahkan pada Ramadan yang bukan bagian dari Ramadan. Demikian juga di antara hikmahnya untuk memisah antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Dipisah antara ibadah wajib dengan ibadah yang sunnah. Oleh karena itu, setelah selesai Ramadan, harus berbuka. Haram berpuasa. Ketika ingin puasa sunnah setelah Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, harus berbuka di hari Lebaran. Tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa di hari Lebaran. Di antara hikmahnya, untuk misah antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Demikian juga, di antara yang berkaitan dengan masuknya Ramadan, sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, "Idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah وفي رواية فأكمل عدة شعبان 30. Apabila kalian melihat hilal, hilal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan jika kalian melihat hilal Syawal, 1 Syawal, maka berbukalah kalian. Dan jika tidak terlihat oleh kalian hilal Ramadan maupun hilal Syawal, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini berkenaan dalam menentukan awal Ramadan. Ini terangkan oleh Rasul dalam hadis ini untuk menentukan awal satu Ramadan dengan ru'yah hilal, melihat hilal. Karena bulan Hijriyah diterangkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari, asyharu hakadha wa hakadha. Ya, namanya bulan Hijriyah itu demikian dan demikian. Ya, terkadang 29, terkadang 30. Ya, namanya bulan Hijriyah tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Nah, oleh karena itu disyariatkan pada malam 30 Sya'ban untuk melihat hilal ketika matahari mau terbenam. Apakah besok sudah 1 Ramadan atau besok masih 30 Sya'ban, melihat hilal. Jika hilal terlihat pada malam 30 Sya'ban, berarti besok sudah 1 Ramadan. Sya'ban hanya 29 hari. Namun jika hilal Ramadan tidak terlihat, baik cuacanya cerah maupun mendung, ada awan ataupun yang lainnya yang menghalanginya, seandainya pun muncul tidak akan terlihat, maka Rasulullah perintahkan kita untuk menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dua cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menentukan masuknya awal Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilal, jika ada seorang muslim, cukup satu orang muslim yang terpercaya melihat hilal, maka dengannya ditetapkan bahwa besok sudah 1 Ramadan. Cara yang kedua, jika hilal tidak terlihat, maka dengan cara menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Besok masih Sya'ban, besoknya lagi baru 1 Ramadan. Dan untuk menjaga kesatuan kaum muslimun, hendaknya mereka mentaati pemerintahannya dalam menentukan awal Ramadan dan juga menentukan awal Sya'ban, hari Idul Fitri. Hendaknya kaum muslimun mentaati pemerintahannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya, taatilah pemerintah kalian. Termasuk dalam hal ini menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal, hari lebaran. Hendaknya kaum muslimun mengikuti pemerintahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, bisa mendapatkan bulan Ramadan dan bisa memperbanyak bekal amal saleh di bulan tersebut, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.